Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-73 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang al-jannah dan kenikmatannya, bagian yang ketiga. Di antara makanan penduduk surga adalah daging burung dan buah-buahan. Mereka akan meminum arak di dalam surga yang tidak memabukkan dan tidak membuat pening kepala. Allah SWT berfirman, Yatufu alaihim wildanum mukhalladun bi akwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in la yusadda'una anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Mereka akan dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda dengan membawa gelas, carek, dan sloki atau piala yang berisi arak yang diambil dari mata air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk, dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Al-Waqi'ah 17-21. Rasulullah SAW bersabda, di dalam surga ada burung yang lehernya seperti leher unta. Kemudian beliau SAW mengatakan, yang memakannya lebih baik daripadanya. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia adalah hadis yang hasan. Makanan pertama penduduk surga adalah tambahan hati ikan paus. Hadis riwayat Bukhari, maksudnya adalah sepotong daging yang menggantung pada hati ikan paus, dan dia adalah bagian yang paling lezat dari hati ikan paus. Di dalam hadis Thauban radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang ulama Yahudi, apa yang mereka makan setelah itu? Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, akan disembelih bagi mereka sapi jantan dari surga yang akan dimakan oleh semua penduduk surga. Ulama Yahudi tersebut berkata, apa yang mereka minum setelahnya? Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, mereka meminum dari mata air di dalam surga yang dinamakan salsabil. Para penduduk surga makan bukan karena lapar dan minum bukan karena haus, dan mereka tidak mengeluarkan kotoran. Rasulullah sallallahu bersabda, sesungguhnya penduduk surga makan dan minum dan tidak meludah, tidak buang air kecil, tidak buang air besar, dan tidak membuang ingus. Mereka bertanya, lalu kemana makanannya? Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, menjadi sendawa dan keringat seperti keringat minyak kasturi. Hadis riwayat Muslim. Bejana-bejana mereka seperti piring, cangkir, gelas, dan teko terbuat dari emas dan perak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua surga terbuat dari perak, bejana-bejana keduanya, dan apa-apa yang ada di dalam keduanya. Dan dua surga terbuat dari emas, bejana-bejana keduanya, dan apa-apa yang ada di dalam keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pakaian penduduk surga terbuat dari sutra, memakai perhiasan dari emas, perak, dan mutiara. Allah SWT berfirman, يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤَ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٍ. Mereka diberi perhiasan gelang dari emas dan perhiasan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra. Al-Hajj 23. Allah SWT juga berfirman, عَلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقْ وَحُلُّ أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. Mereka akan memakai pakaian dalam dari sutra halus yang berwarna hijau, dan memakai pakaian luar dari sutra tebal, dan dihiasi dengan gelang dari perak, dan Rab mereka memberi minum kepada mereka dengan air yang sangat bersih. Al-Insan 21. Mereka akan bersandar di atas permadani yang dalamnya terbuat dari sutra tebal. Lihat Ar-Rahman 54. Dan akan bersandar di atas sofa yang tersusun. Lihat At-Tur 20. Para penduduk surga akan saling bertemu dan bertegur sapa. Allah SWT berfirman, wa aqbala ba'dhum 'ala ba'din yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famannallahu 'alaina wa waqana 'adzabas samum inna kunna min qablu nad'uh innahu huwal barrur rahim. Dan mereka akan saling berhadapan dan saling bertanya. Mereka berkata, sesungguhnya kita dahulu di dunia sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kita, kita merasa takut dengan azab. Maka Allah memberikan karunia kepada kita dan memelihara kita dari azab neraka. Sesungguhnya kita dahulu menyembahnya sejak dahulu, dan dialah yang maha melimpahkan kebaikan dan maha penyayang. At-Tur 25-28. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.